Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan bahasan kita pada bab ke-10, talbis iblis terhadap para sufi dari kalangan orang-orang yang zuhud. Dan masih pada bahasan min musannafatihim al-munharifah wa ta'alifihim ad-dallah. Di antara karya dan karangan mereka yang menyimpang dan sesat. Artinya bahasan ini berkaitan dengan kitab-kitab yang diterangkan padanya akidah sufiyah. Dan tentunya ini di antara kitab-kitab yang menjadi rujukannya ya. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu 3 kitab. Yang pertama Lum'atus Sufiyah atau Lum'us Sufiyah karangan Abu Nasr As-Sarraj. Kemudian yang kedua adalah Qutul Qulub dari Abu Talib Al-Makki. Dan yang ketiga yang sudah kita sebutkan adalah Al-Hilyah karya Abu Nu'man Al-Asbahani. Dan kita stop pada bahasan ini pada pertemuan yang lalu, di mana dalam kitab ini dengan tanpa rasa malu pengarang mengatakan bahwasanya bahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in akidahnya adalah sufi. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini, mungkin 2 atau 3 kitab lagi kita ingin sebutkan berkaitan dengan karangan mereka. Sebagai pengetahuan tentunya, perhatikan halaman 189 yang bersamanya terjemahannya. Di paragraf yang kedua, Abu Karim Al-Qushairi. Perhatikan. وصنف لهم عبد الكريم ابن هوازن القشيري كتاب الرسالة فذكر فيها العجائب من الكلام في الفناء والبقاء والقبض والبسط والوقت والحال والوجد والوجود والجمع والتفرقة والصحو والسكر والذوق والشرب والمحو والإثبات والتجلي والمحاضرة والمكاشفة واللوائح والطوالئ واللوامع والتكوين والتمكين والشريعة والحقيقة. كتاب yang keempat di antara kitab-kitab rujukan akidah sufiyah yang besar tentunya, Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi menuliskan kitab yang berjudul Ar-Risalah, sama dengan kitab karangan Imam Asy-Syafi'i ya. Maka kenapa ini jadi pembahasan? Agar kita kemudian tidak salah baca, karena Imam Asy-Syafi'i juga punya kitab Ar-Risalah. Tapi yang beliau bahas tentunya dalam kitab tersebut adalah tentang usul fikih dan qawaid fiqhiyah. Karena Imam Syafi'i di antara pelopor yang membuat kaedah-kaedah, dengannya kita lebih mudah memahami agama. Tentunya kaedah-kaedah tersebut disadu dari firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Karim Al-Qushairi menulis kitab Ar-Risalah, bukan milik Imam Asy-Syafi'i, untuk kelompok Sufi. Kan di footnote keterangan. Syekh Ali Hasan Al-Halabi kata beliau, semua istilah ini merupakan istilah lebih dikenal dengan nama Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Jadi kalau orang memperhatikan judul kitabnya ada embel-embel Al-Qushairiyahnya, insyaallah tidak salah dalam membaca kitab, karena milik Imam Asy-Syafi'i hanya Ar-Risalah. Tapi kitab ini ada embel-embel penemunya, yaitu bernisbat ke Al-Qushairi. Nisbulisnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalamnya dia menyebutkan penjelasan-penjelasan terkait kefanaan dan keabadian, penyempitan pelapangan rezeki, waktu dan kondisi, cinta dan wujud, pertemuan dan perpisahan, kondisi sadar dan mabuk cinta. Nah ini nih, nanti gila jadinya. Cita rasa dan pemahaman, penghapusan dan penetapan, penampakan dan kehadiran. Makanya ketemu Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga. Kasyafah atau penyingkapan dan pertanda, tahu perkara gaib. Penciptaan dan pemberian kuasa, sebagian wali bisa menguasai atau sebagian wali memiliki kuasa tertentu akan alam semesta. Antara syariat dan hakikat. Disebutkan di sini, semua istilah ini merupakan istilah yang dibuat-buat atau istilah beda. Tidak pernah dikenal di kalangan salafus salih, Nabi kita Muhammad dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum. Yani mereka buat-buat sendiri istilah-istilah ini. Berikut kesimpang siuran lain yang sebenarnya ia bukan apa-apa. Penjelasan istilah-istilah ini pun lebih aneh lagi. Tentunya kita tidak pelajari ya. Yang jelas saya sebutkan tadi sedikit keterangan tentang hakikatnya. Kemudian kata beliau, waja'a Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi fasannafa lahum safwatut tasawuf fadhakara fihi asya' yastahyil aqilu min dhikriha sanadhkuru minha ma yasluhu dhikruhu fi mawadhi'ihi insya'Allah. Kitab yang kelima, kemudian muncul Muhammad bin Tahir al-Maqdisi menulis kitab Sufwatut Tasawuf. Perhatikan footnote keterangan dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi ini sangat bermanfaat ya, sama seperti pada pertemuan yang lalu kita sebutkan footnote keterangan beliau. Perhatikan jamaah, penulisnya berkata dalam kitab Al-Muntazam, Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi menyusun kitab dengan judul Sufwatut Tasawuf yang menjadi bahan tertawaan orang-orang yang membacanya. Yang mengherankan ialah kesaksian pembelaannya atas berbagai aliran tasawuf dengan menggunakan hadis-hadis yang tidak sesuai. Jamaah, Anda bikin sekte sesat aja, pasti ada yang ikut. Coba aja. Anda bikin sekte sesat, di dalamnya ada unsur syahwat misalnya, atau banyak kemudian kemudahan dengannya seorang bisa mendapatkan akhirat, mesti artinya dapat iming-iming akhirat gitu ya. Apalagi dapat iming-iming dunia, pasti ada pengikutnya. Karena yang satu frekuensi dengan Anda pasti ada. Seperti orang yang mengaku Nabi beberapa waktu yang lalu, kemudian banyak pengikutnya. Dan pengikutnya rata-rata anak-anak muda. Kenapa tidak ada salat di dalamnya? Maka ketika hawa nafsu berbicara, di mana hukum asal kita ini ingin santai, maka perkara yang seperti itu yakni lebih nyaman untuk diikuti. Untuk tentunya orang yang nuntut ilmu, sudah tahu dia membedakan mana baik dan yang buruk, mana yang lurus dan yang bengkok, jadi bahan tertawaan. Disebutkan di sini oleh Syekh Ali bahwasanya karangannya jadi bahan tertawaan orang. Mungkin karena keanehan, karena perkara-perkara yang ajaib yang disebutkan di dalamnya. Firman Allah pun tidak demikian. Sabda Nabi Muhammad pun tidak menyampaikan perkara demikian. Betul, terkadang dalam syariat Islam ada perkara yang memusingkan. Yaitu perkara-perkara yang gaib. Tapi selama itu firman, selama itu sabda yang sahih, maka kita punya prinsip berserah diri. Karena ini firman Allah. Ini sabda Nabi Muhammad yang sahih. Beda dengan kemudian cerita-cerita atau khurafat-khurafat orang-orang tersebut hingga kemudian jadi bahan tertawaan. Segoib-goibnya perkara yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dan Nabi Muhammad dalam sabdanya, hukum asal akal kita menerimanya. Ya, terkadang Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW menerangkan sesuatu yang semisal atau mendekatkan pemahaman hingga kemudian kita bisa memahaminya tentang nikmat surga. Bagaimana disebutkan kenikmatan-kenikmatannya, sebagian di antaranya kita yakni tahu maknanya hingga kemudian bisa kita menerimanya. Bukan kemudian perkara yang tidak masuk akal ya. Disebutkan di sini Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi menyusun kitab dengan judul Sofatut Tasawuf yang menjadi bahan tertawaan orang-orang yang membacanya. Mungkin kalau sudah ada terjemahannya, Anda mungkin bisa beli ya. Mungkin Anda pengen tertawa ya. Terserah ya. Yang mengherankan ialah kesaksian atau pembelaannya atas berbagai aliran tasawuf dengan menggunakan hadis-hadis yang tidak sesuai. Bisa jadi dalilnya sahih tapi tidak pada tempatnya. Para penyembah kubur pun pakai dalil. Dalil yang biasa dipakai para penyembah kubur itu satu cerita dusta, dua hadis palsu, tiga hadis lemah, empat perkataan seorang ulama yang tidak mu'tabar di kalangan para ulama yang lain. Keilmuannya yakni tidak dianggap. Hanya seseorang yang mereka ulamakan. Yang kelima ini yang bahaya. Pakai firman Allah yang pasti sahih dan pakai sabda Nabi Muhammad yang sahih tapi dengan pemahaman sendiri. Tidak seperti Nabi Muhammad dan para sahabatnya memahami. Belum pernah bahas itu, ada 20 atau 25 poin, 20 poin kalau tidak salah, dalil para penyembah kubur di Masjid Samsat, tapi sudah lama. Insya Allah saya akan ulang lagi, karena kala itu rekamannya pun tidak ada. Saya ingin tinggalkan jejak digital lebih banyak. Insya Allah di Assalam dijadwalkan hari, apa Pit? Ya? Jumat malam Sabtu, pekan 1 dan 3 kalau enggak salah. Kita akan bahas itu kembali insyaallah. Syubhat para penyembah kubur di mana mereka pakai dalil. Pakai firman Allah yang pasti sahih, pakai sabda Nabi Muhammad yang sahih atau minimal hasan tapi dipahami dengan pemahaman sendiri. Ini berbahaya kalau sampai kemudian kita tidak memahaminya. Kemudian pernyataan penulis tersebut dinukil oleh cucunya di dalam kitab Mir'atuz Zaman. Saya berkata, kata Syekh Ali, salah satu nukilan yang terdapat dalam berbagai kitab tentang kitab ini, Sofatut Tasawuf, yaitu bahwa ia bukan kitab yang memiliki kandungan kebenaran. Bayangkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan penyusun. Syekh Ali Hasan Al-Halabi ketika mentahkik atau meneliti kitab ini dan kemudian disebutkan beberapa karangan tentangnya, beliau merujuk kepada semuanya hingga beliau berikan kita footnote seperti ini. Sampai beliau mengatakan bahwasanya kitab yang yaitu bahwa ia bukan kitab yang memiliki kandungan kebenaran. Bohong semua berarti isinya ya. Wallahu a'lam bissawab. Kembali kepada bahasan. Kemudian muncul Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi yang menulis kitab berjudul Sufwatut Tasawuf. Ya, kitab khusus kaum sufi. Dalam kitab ini Al-Maqdisi menyebut banyak hal yang membuat malu orang yang berakal jika diminta untuk menyampaikan kepada khalayak. Jadi perkara-perkara kita menyampaikannya saja malu, entah mungkin vulgar atau perkara-perkara yang cukup aneh hingga yakni akal sehat pun langsung menolaknya. Tapi coba saja Anda sampaikan, mesti ikutnya. Dari situlah kami menyebutkan sebagian yang pantas disebutkan, meletakkan semua pada bagian masing-masing insyaallah. Artinya akan disebutkan nanti di sini sebagian di antara isi dari Sufwatut Tasawuf, tapi tentunya bukan sekarang karena sekarang hanya bahasan, kita ingin sebutkan kitab-kitab orang-orang sufi. Kata beliau Syekh Ali Imam Ibnu Jauzi, Syekh kami Abul Fadl bin Nasir Al-Hafiz suatu ketika menegaskan pernyataan Ibnu Tahir menganut aliran bebas. Ini perlu keterangan ya, disebutkan bahwasanya pengarang kitab tadi yakni memiliki mazhabul ibahah. Jadi sejak zaman itu yang sudah ada pemahaman bebas, bebas dalam artian sangat luas sepertinya. Wallahu a'lam bissawab. Syekh pun berkata Ibnu Tahir menyusun kitab mengenai bolehnya memandang remaja belia yang belum tumbuh atau memiliki jenggot. Jamaah, istilahnya biasa disebut dengan amrad. Laki-laki yang gantengnya lebih seperti perempuan. Itulah kenapa kemudian kita ini memelihara jenggot di antaranya untuk menghilangkan itu. Sebagian orang itu gantengnya itu luar biasa, cakepnya itu luar biasa, hingga kemudian sangat mungkin orang yang memiliki penyimpangan seksual pastinya naksir ya. Dan disebutkan amrod tentunya masih kecil. Orang yang belum tumbuh jenggot dan juga kumis. Maka ketika tumbuh, tolong dipelihara. Jangan sampai kemudian dia tumbuh, Anda malah cukur. Bisa jadi kemudian kegantengan Anda yang ke cewek-cewek. Bisa kemudian, na'udzubillah, yakni menggugah hasrat laki-laki yakni yang menyimpang ya. Sama seperti yakni kalau Anda punya tubuh bagus ya. Ini pembelaan untuk orang-orang yang gendut seperti saya ya. Jadi waktu fitness waktu itu ya, saya iseng aja nanya gitu dengan beberapa yang fitness tapi badannya bagus. Pak, Bapak badan kayak gini sering dideketi cewek enggak? Wah, bukan sering lagi. Daripada itu, wah, kenapa Pak? Cowok juga deketin gitu. Waduh. Repot juga punya badan bagus ya. Ya, makanya sebagian istri suka suaminya rada buncit sedikit karena enggak menarik untuk laki-laki yang demikian ya. Hidup buncit. Enggak ya, silakan memiliki tubuh yang bagus ya, sehat ya. Tapi tentunya kalau di gimnasium ya tantangannya berbeda ya. Di antara yakni yang disebutkan di sini akan penyimpangan pengarang adalah di mana dia memperbolehkan menikmati memandang hal-hal yang demikian padahal menggugah syahwat. Tentunya untuk siapapun di antara kita yang normal ya dengarnya aja jijik ya. Tapi tidak untuk orang yang memiliki penyimpangan seksual. Wallahu a'lam bissawab. Saya pernah dapat chat udah lama sih ya. WhatsApp pernah, DM pernah gitu ya. Orang yang ingin bertobat dari penyimpangan seksualnya. Dan dia takut ke masjid kalau lihat kemudian ada amrod kayak gini. Tapi tetap saya perintahkan ke masjid. Kamu betul-betul ingin taubat enggak? Ayo belajar. Karena kita takutkan itu hanya bisikan syaitan hingga Anda tidak merubah komunitas. Hingga Anda kemudian lanjut dengan penyimpangan seksual Anda suka sejenis. Orang-orang yang homo, kalau pian perhatikan, enggak usah diperhatikan juga sih, enggak pentingnya. Kalau pian tahu, mesti salah satu di antara mereka posisinya menjadi si perempuan. Posisinya pasti menjadi perempuan. Mesti mungkin ya berbicaranya lebih gemulai kah, atau mungkin lebih ganteng, atau gantengnya lebih kecantikan misalnya, mesti. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Sekalipun misalnya dua-duanya keker, ada yang menjadi atau ada yang berposisi seperti seorang perempuan. Artinya dia yakni yang tunduk kepada salah satunya. Enggak penting ya, ngapain pelajarin homo ya. Yang saya tahu di antara ciri khas mereka kalau pakai cincin di jempol. Enggak jempol tangan, jempol kaki ngapain pakai jempol tangan. Jadi ini bukan perkara yang ringan ya. Nabi Muhammad sudah ajarkan mau pakai cincin ya di jari manis bisa, di jari kelingking bisa. Kalau telunjuk dan jari tengah kan ada larangan, jangan di jempol, itu jadi ciri khas mereka. Anda memakainya, sweet-sweet ya. Nah, ada yang nang mengsweet-sweeti lakian ya. Na'udzubillah. Kita ulang. Syekh pun berkata, Ibnu Thahir menyusun kitab mengenai bolehnya memandang remaja belia yang belum tumbuh atau memiliki jenggot, amrod. Dan ini biasanya juga, belum bongkar saja ya, penyakit biasa terjadi di pesantren. Makanya pesantren itu harus punya kebijakan bahwasanya mereka harus memisah yakni asrama antara santri yang sudah cukup dewasa dengan yang masih kecil. Betul-betul dipisah. Ya. Sekolahan pun demikian sebenarnya. Kalau misalnya satu yayasan punya sekolahan, suatu saat misalnya kita misalnya punya sampai SMA, itu harus terpisah. Perlu contohkan misalnya seperti di Ukhuwah. Bagus. TK sama SD di satu gedung, SMA di gedung yang lain. Jangan di satu kawasan, jangan di satu tempat. Orang yang menyimpang ketika dewasa, biasanya sudah ada benihnya sejak awal. Ini berkaitan dengan kebijakan pesantren dan sekolah atau yayasan. Harus dipisah. Kenapa? Karena sebagian anak laki-laki gantengnya itu lebih kecantik. Ini ya. Kasihkan aja. Mendistract saya soalnya. Apa maunya? Jamaah, ini biasanya terjadi di yakni pesantren. Dan kalau misalnya pesantren itu tidak memisahnya, kemungkinan akan terjadi. Walaupun tentunya yakni biasanya pesantren mereka akan mengatasinya jauh lebih dini. Bahkan saya waktu saya memasukkan anak ke pesantren, pertanyaan itu berkaitan dengan psikologis anak itu ditanyakan ke orang tua. Kita ikut tes sebagai orang tua. Apa kecenderungan anak? Apa kebiasaan anak? Karena dari pertama, dengan ilmu di zaman sekarang, psikolog-psikolog itu, mereka bisa deteksi kecenderungan penyimpangan seksual seorang anak dari kebiasaan dia. Dan itu yang menyampaikan harus si orang tua. Anaknya gak ngerti. Yang ngerti kita sebagai orang tua gimana kebiasaannya. Apalagi misalnya, ada satu pertanyaan gitu ya. Begitu ulun jawab, ulun tanya kepada pimpinan panitianya, karena kakak kelas ulun. Mungkin orang lain gak akan dijawab, tapi saya nanya, dijawab, karena dia kakak kelas. Kenapa ada pertanyaan itu? Pernahkah anak Anda mencuri? Dalam makna yang sangat luas, ngambil duit kita kah, ngambil duit temannya kah, apakah? Itu harus diterangkan secara detail. Kata itu salah satu di antara bentuk penyimpangan di mana nanti pesantren mereka sudah tahu siapa yang harus diawasi. Ini pengaruh kebiasaan buruk ketika dia sebelum masuk pesantren. Itu contoh Bagaimana dia seorang biasa ngambil tanpa izin. Zaman ulun tuh ada dulu memang anak kleptomania. Dia mencuri untuk mengumpulkan, bukan mencuri untuk dijual dan diambil uang, yang enggak. Hanya dikumpulkan saja. Oh, bonyok sama teman-teman. Ya. Sebelum dipanggil, teman-teman tahu, habis. Kan kasihan ya. Tak taunya dia tidak menjualnya, dia hanya mengumpulkannya. Jadi sejak dini itu bisa dideteksi. Dan ini biasanya juga akan terjadi. Jamaah sekalian rahimakumullah. Apalagi misalnya, Anda punya anak perempuan 5, laki-laki 1 misalnya. Dia terbawa saudara-saudaranya, itu sangat mungkin. Makanya posisi seorang ayah itu luar biasa. Berat bebannya untuk mendidik anaknya. Bagaimana supaya menjadi laki-laki yang tangguh. Amun anak ulun lain tangguh lagi pang. Tacutnya waktu itu ya Allah. Temannya dikomoceng sama dia. Aduh, bukan sesuatu yang saya banggakan ya. Cuma nakalnya minta ampun ya. Ketika disebutkan bahwasanya dia ngeluh ke ibunya ketika tidur temannya mengutal rambutnya. Istri saya udah marah tuh. Di bulan-bulan pertama itu di pesantren. Marah istri saya. Kenapa kak pesantren kayak gitu? Sabar dulu. Kamu gak bayangkan bahwasanya bisa jadi anak kita yang melakukan duluan ke temannya. Diem dia. Iya ya. Iya. Mungkin anak kita duluan dibalas sama temannya. Iseng ya anak pesantren emang seperti itu. Biasalah ya. Cuman kalau keterusan bahaya juga. Kebiasaan membuli ini jangan dipupuk. Sampai tua akan kayak seperti itu. Nah di sini disebutkan ketika dia memiliki penganut aliran bebas. Pokoknya serba boleh. Madhabul ibahah, ini boleh itu boleh. Bahkan dia diantara yang membolehkan memandang remaja belia. Tentunya memandang dengan syahwat ya. Yang belum tumbuh atau memiliki jenggot. Makanya kepada siapapun di antara pian yang sudah tumbuh, peliharalah walaupun sedikit. Tapi enggak usah juga kemudian takalluf, memberat-beratkan diri, beli obat ini, obat itu, cairan ini, cairan itu, enggak usah. Alami saja ya. Biar alami saja. Walaupun hukum asalnya boleh-boleh saja sebenarnya, karena kita enggak merubah. Cuman hanya ingin merangsang biar dia lebih tumbuh. Wallah alam bisawab. Takutnya pian pas ngoles-ngoles gitu ya, kanan kiri pian oles. Pian lupa basuh tangan. Tumbuhnya di sini. Monyet dong. Sini kada tumbuh, tangan pian tumbuh, maka tumbuhnya bukan rambut yang halus, bukan. Jenggot. Rambutnya jenggot di sini ya Allah. Kenapa melarapnya lah ngali. Aduh ya Kemudian, dan di kitab ini dia menyebut satu kisah dari Yahya bin Ma'in, gurunya Imam Ahmad, bahwa dia menceritakan, aku lihat gadis kecil yang amat cantik di Mesir. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya. Kepada Yahya bin Ma'in dikatakan, kamu mendoakannya? Dia menjawab, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya dan juga kepada setiap anak laki-laki rupawan. Jadi ada impangan dan boleh. Bagi dia itu boleh, padahal terlarang di kita. Apalagi sampai na'udzubillah menggugah, yakni hasrat seksual. Akhirnya nanti jadi pelecehan seksual. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dari yang ulun pelajari, yang mungkin ini ilmu psikologis juga ya, psikolog ya yang menyebutkannya, bahwasanya ketika anak itu nempel dengan orang tua, anak itu nempel dengan ayah, lebih anak perempuan biasanya nempel kepada ayah, anak laki-laki nempel ke ibu, itu di antara bentuk kesuksesan Anda sebagai orang tua. Patut disyukuri. Walaupun tentunya bagi orang secara umum, anak kita ini kok enggak mudah bergaul. Ya anak kecil kok gimana sih? Ya, daripada kemudian anak kita mudah digendong orang sana sini, hingga kemudian digendong pencuri juga dia mau-mau aja. Jamaah, zaman sekarang, ini bukan zaman sekarang aja, sudah sejak lama sih ya, perdagangan itu tetap masih ada, sampai sekarang. Tujuannya adalah apa? Organnya. Organnya akan dijual. Maka kita harus hati sekali menjaga anak-anak kita ini. Apalagi misalnya Anda memiliki anak yang luar biasa, lucu, khususnya laki-laki yang gantengnya sampai ke cewek-cewekan. Predator-predator di luar sana tentunya sangat berbahaya. Makanya di pesantren, kalau kasus ini ada, itu gak ada ampun. Gak ada SP1, SP2. Langsung dikeluarin. Yang ketahuan ada penyimpangan seksual di pesantren, itu langsung dikeluarkan. Silakan urus anak Anda sendiri. Jangan sampai gara-gara satu apel yang busuk menghancurkan begitu banyak apel yang lain. Ya, kan seperti itu ya. Kalau ada yang busuk, Anda gabung buah itu dengan yang lain ikut busuk. Maka dia harus dibuang. Tidak ada, yakni ya, kalau pelanggaran seperti itu di pesantren. Apakah pernah ada? Di zaman ulun, alhamdulillah tidak ada. Ketika ulun di Madinah lah kemudian mendengar berita itu. Cukup, yakni dan terjadinya itu, yang membawanya itu, anak pesantren pindahan. Ya. Karena pesantren luar biasa, kemudian dari awal mereka mendeteksi dari awal, bahkan dari pendaftaran amannya kepada si anak, hingga insya Allah tidak ada penyimpangan. Tapi kalau itu mungkin longgar berkaitan dengan anak pindahan dari pesantren lain, itu yang bawa penyakit. Dan tidak ada ampun, langsung dikeluarkan. Korbannya pasti anak laki-laki yang rupawan. Gantengnya banget. Sampai seperti ke cewek-cewekannya. Wallahu a'lam bishawab. Syekh kami Ibnu Nasir berkomentar, Ibnu Thahir tidak bisa dijadikan hujjah panutan dalam agama. Karena pendapatnya seperti ini. Penganut, yakni madhab al-ibahah, madhab bebas. Ini itu semuanya boleh. Masuk pada bahasan satu kitab yang masyhur, yaitu Ihya Ulumuddin. Perhatikan. Wa ja'a Abu Hamid fa sannafa lahum kitab al-ihya ala tariqati al-qaum wa mala'ahu bil wa huwa la ya'lamu butlanaha wa takallama fi ilmi al-mukashafa wa kharaja an qanun al-fiqh. Kemudian kitab yang keenam muncul Abu Hamid al-Ghazali yang dia mengarang kitab berjudul Ihya Ulumuddin, masyhur sekali. Terjemahannya pun banyak pustaka yang mengeluarkan. Tapi kalau tidak salah ada buku putihnya ya Pak Saiful ya. Ada buku putihnya ya. Ada kitab Ihya Ulumuddin yang sudah ditahkik. Artinya kalau kita membaca yang sudah ditahkik, diteliti, insyaallah jauh lebih aman dibandingkan kitab aslinya. Seperti yang kita baca, ini sudah tahkikan. Tidak asli karangan bagaimana Imam Ibnu Jauzi mengarangnya. Sudah ditahkik, diteliti oleh Syekh Ali. Yang tidak penting dibuang. Riwayat yang tidak benar dihilangkan. Hanya yang sahih yang disampaikan. Begitu pula kitab Ihya Ulumuddin. Ada yakni yang sudah ditahkik bahkan diterjemahkan. Itu mungkin yang kemudian bisa Anda baca dan miliki. Tapi kalau yang aslinya cukup berbahaya. Perhatikan sebelum kita mendengarkan adzan. Yang dia mengarang kitab berjudul Ihya Ulumuddin sesuai metode kaum sufi. Kitab ini dia penuhi oleh hadis-hadis yang batil yang tidak diketahuinya kebatilannya. Dia berbicara tentang ilmu mukasyafah, penyingkapan yang menyimpang dari aturan fikih. Jamaah, beliau bukan ahli hadis. Makanya tentunya banyak hadis yang lemah, bahkan mungkin palsu yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka kalau misalnya ingin membacanya, karena tentunya tidak seperti kitab sebelumnya yang tidak ada kebenaran di dalamnya. Dengan Ihya Ulumuddin ada, tapi harus yang sudah diteliti yang kita baca, agar kemudian kita tidak menyimpang dalam pemahaman. Dan disebutkan bahwasanya Imam Al-Ghazali beliau meninggal dalam keadaan sedang mempelajari Sahih Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau memaafkan kesalahan beliau, dan kita bacalah kemudian kitab beliau, tentunya yang sudah ditahqiq, diteliti, jauh dari begitu banyak kesalahan beliau ketika mengarang, insyaallah lebih aman. Tentunya beda dengan kitab-kitab sebelumnya yang berisi hal-hal yang aneh dan ajaib. Ihya Ulumuddin, belum sudah membaca sebagian di antaranya, yakni tentang adab, akhlak, nasihat, begitu banyak. Tapi yang sudah ditahqiq dan sudah diterjemahkan. Bagus. Wallahu a'lam bishawab, kita adzan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر شلو يا إلهي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Wa qala fi kitabihi Al-Mufsih bil Ahwal inna sufiyata fi yaqidhatihim yushahiduna al-malaika wa arwaha al-anbiya wa yasma'una minhum aswatan wa yaqtabisuna minhum fawaid ثم يترقى الحال في من مشاهدة السورة إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق Belum skip ke paragraf berikutnya, perhatikan. Dalam kitabnya yang lain, Imam Al-Ghazali, Al-Mufsih Bil Ahwal, Al-Ghazali menulis, para sufi bisa melihat malaikat dan roh para nabi dalam keadaan sadar. Tentunya, perkara yang gaib, kita mengimaninya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya dan Nabi Muhammad pun demikian. Cuman untuk melihatnya, mendengarnya, mengindranya, kita tidak diberikan kemampuan itu kecuali orang-orang yang tentunya Allah Subhanahu wa taala berikan pengecualian kepada mereka hingga mereka bisa mendengar yang tidak didengar manusia biasa. Mereka bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia biasa seperti para nabi dan rasul. Kata Nabi Muhammad SAW, "Inni asma'u ma la tasma'un wa inni ara ma la tarawun." Sesungguhnya aku mendengar sesuatu yang kalian tidak dengar dan aku melihat sesuatu yang kalian tidak lihat. Baru setelah itu Nabi Muhammad sampaikan bagaimana beliau mendengar suara langit yang kepenuhan isinya, yang mengeluarkan suara. Apakah kemudian non-nabi dan rasul juga bisa? Bisa. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Seperti bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu ajmain mendengarkan rintihan mimbar Nabi Muhammad SAW ketika ditinggalkan. Mimbar Nabi Muhammad disebutkan kala itu hanya yakni batang kurma. Jadi pohon kurma potong, kemudian beliau berdiri di atasnya untuk ceramah karena mudah dilihat dari jauh. Jadi beliau berdiri. Kemudian dibuatkan untuk beliau mimbar seperti yang kita kenal, mudahan menyerupai ini menyerupai dengannya ya, mimbar yang memiliki 3 anak tangga. Begitu Nabi Muhammad SAW berpindah, maka para sahabat mendengarkan suara rintihan seperti rintihan onta mau melahirkan. Padahal di sekitar mereka sedang tidak ada onta. Tak taunya itu adalah batang ini yang menangis karena ditinggalkan Nabi Muhammad SAW. Diperdengarkan kala itu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, bisa terjadi tapi tentunya tidak setiap saat. Di momen tertentu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang tertentu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, disebutkan di sini bahwasanya para sufi, berarti kan banyak banget. Masa semuanya? Kalau sebagian di antaranya kita masih oke lah. Tapi di sini disebutkan bisa melihat malaikat. Bisa melihat roh para nabi dalam keadaan sadar. Ini sudah berlebihan, jauh sekali. Malaikat turun saja, kita gak bisa lihat kok. Ayam bisa. Makanya Nabi Muhammad perintahkan kita untuk yakni bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala ketika yakni ayam berkokok, kata Nabi Muhammad, karena dia sedang melihat malaikat. Jika kalian mendengarkan ringkikan kuda atau keledai, mudah saya tidak salah, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka sedang lihat setan. Atau disebutkan juga lolongan anjing. Beda dengan menggonggong. Kita tahu anjing ketika menggonggong dan melolong beda. Ketika melolong itulah disebutkan mereka sedang melihat setan. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kita enggak bisa lihat. Hukum asalnya kita tidak bisa kemudian mengindra perkara yang gaib. Ia ada, tapi kita diberikan keterbatasan. Ia ada, tapi kita diberikan keterbatasan untuk mengindranya. Kita tidak bisa melihat perkara yang gaib dan juga tidak bisa mendengar. Alam jin misalnya, ada di sekitar kita. Mereka seperti kita, mereka menyembah Allah, mereka juga ada yang kafir kepada Allah. Mereka punya beban untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW, tapi alamnya berbeda. Mereka juga kemudian memiliki akal, hingga kemudian mereka mendapatkan taklif atau beban kewajiban. Mereka juga memiliki yakni anak keturunan karena mereka juga menikah. Tapi alamnya sudah berbeda. Ini melampaui batas. Bisa melihat malaikat, beda dengan ketika malaikat Jibril berubah wujud menjadi manusia. Hingga kemudian para sahabat bisa melihat. Beda ketika malaikat Jibril berubah menjadi sosok manusia. Kemudian para sahabat melihatnya, wajar loh jadi manusia kok. Dan itu diantara keutamaan yang Allah berikan kepada malaikat. Sama seperti keutamaan itu Allah berikan kepada jin, bisa yakni berubah wujud ya. Mereka mampu mendengar kata-kata mereka dan mendapat banyak penjelasan dari mereka. Bahkan kondisi mereka naik dari sebatas melihat wujud ini ke tingkatan-tingkatan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ayain, pengarang aja bingung mau ngomong seperti apa. Karena terlalu melampaui batas. Jadi belajar langsung mungkin dengan Nabi Muhammad diantaranya gitu ya. Nuntut ilmu langsung dengan Nabi Muhammad, dengan rohnya. Tapi dalam prakteknya, misalnya kita iakan deh, Anda nuntut ilmu langsung ke Nabi Muhammad. Berarti Anda jauh lebih utama dibandingkan Abu Bakar. Oke. Karena Nabi Muhammad sama ke Abu Bakar aja gak datang kan? Dia datang ke tuan guru Anda, ke syekh Anda, ke ulama Anda, mengajarkan satu ajaran. Tapi kok ajarannya menyimpang dari syariat yang sudah sempurna? Kenapa ajarannya menyimpang dari yang sudah sempurna? Di saat yang sama Anda berarti mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad kala itu belum sampaikan semua. Berarti ketika Haji Wada Nabi Muhammad bohong. Berani Anda katakan Nabi Muhammad bohong? Orang kafir waktu aja yang berani mengatakan bohong. Orang kafir Quraisy aja mengatakan kami tidak pernah mendapatkan kamu bohong. Gelar yang mereka sematkan pada Nabi kita Muhammad, orang yang jujur terpercaya, bahkan sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi. Tapi dengan praktek yang Anda lakukan, Anda mengatakan ini pelajaran atau ilmu atau amalan dari guru Anda, guru Anda langsung nuntut ilmu pada Nabi Muhammad, kok tidak ada di firman Allah, kok tidak ada di sabda Nabi Muhammad, berarti waktu itu Nabi Muhammad simpan satu ilmu ini dan hanya menyampaikannya ke guru Anda. Lalu siapa guru Anda ini dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq? Hingga kemudian disampaikan ke guru Anda, ke Abu Bakar enggak. Hingga disampaikan ke guru Anda, ke Umar kok enggak. Dan sahabat-sahabat yang lain. Konsekuensinya bahaya. Makanya perbuatan bid'ah itu konsekuensinya luar biasa bahaya. Anda nuduh Nabi Muhammad berdusta. Tentunya kebid'ahan yang Anda landasi dengan bahwasanya ini dari mimpi guru saya ketemu Nabi Muhammad, atau ini dari guru saya ketemu Nabi Muhammad langsung. Kan langsung nih nuntut ilmu. Mungkin sesekali setoran hafalan sama Nabi Muhammad, ya enggak? Hebat banget ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, bahasan terakhir ini akan ada nasihat untuk kita. Luar biasa bagus ya Syekh Ali. Kemarin dia menasihati kita juga, sekarang juga sama, ada di footnote di nomor 65. Tapi sebelum situ kita baca ini dulu. Kenapa sampai seperti ini perkataan para ulama? Mereka begitu aneh dan yakni ajaibnya perkataan mereka tentang perkara-perkara gaib seperti ini. Perhatikan sebabnya. Penulis rahimahullah menerangkan, faktor yang mendorong orang-orang seperti ini mengarang kitab-kitab demikian adalah minimnya ilmu tentang sunnah Islam, athar, makna luas juga untuk sunnah, dan lebih memilih apa yang dinilai baik oleh tarekat mereka. Apa yang diinginkan kaum, apa yang lagi disukai orang kala itu, mereka, dia akan karang satu kitab sesuai dengan yang diinginkan orang waktu itu. Kenapa jadi aneh bahasanya, jadi ajaib bahasanya, kenapa? Karena dia tidak mengilmui tentang sunnah, petunjuk Rasulullah secara luas sunnah itu. Perkataan, perbuatan, perkara zahir, perkara batin, perkara prinsip, perkara cabang, akidah, ibadah, muamalah, adab, akhlak. Tentunya ini kita akan berikan pengecualian kepada Imam Al-Ghazali dengan Ihya Ulumuddinnya ya. Karena begitu banyak bahasan adab dan akhlak. Bisa jadi kemudian tentu dengan pengarang-pengarang yang lain. Faktor yang mendorong orang-orang seperti ini dengan lima kitab sebelumnya selain Ihya Ulumuddin mengarang kitab-kitab demikian adalah minimnya ilmu tentang sunnah, Islam, athar dan lebih memilih apa yang dinilai baik oleh tarekat mereka. Apa yang disuka orang itulah yang mereka karang. Mereka menganggapnya baik dikarenakan di dalam jiwa mereka terdapat telah tersimpan kuat pujian terhadap sifat zuhud. Di samping disebabkannya mereka tidak melihat kondisi yang lebih baik daripada kondisi para sufi dan tidak pernah mendengar kata-kata yang lebih lembut daripada tutur kata mereka. Ah, inilah pelajaran kita ini. Kenapa orang-orang itu tetap dengan kajian sufinya? Padahal kita sudah tahu bahwasanya begitu banyak keanehan dan keajaiban di dalamnya. Mereka tidak melihat yang lebih baik daripada itu. Mereka tidak pernah mendengar perkataan yang lebih lembut daripada itu. Makanya Syekh berikan nasihatnya, kita tutup dengan nasihat di sini. Artinya seharusnya kita yang mendakwahkan akidah yang lurus, tauhid yang murni, manhaj yang lurus, harusnya lebih lembut lagi dibandingkan yang lain. Kenapa tetap mereka ada pengikutnya? Karena mereka tidak punya pembanding. Siapa yang lebih baik daripada orang-orang sufi? Ini udah orang yang terbaik. Tampilannya, adab dan mungkin akhlaknya, mereka tidak punya pembanding. Yang lain mungkin perkataannya kasar, ini orang-orang lembut. Perhatikan nasihat Syekh, kita tutup dengan ini. Hendaknya ahlu sunnah dan siapapun yang menyeru pada sunnah menyadari hal ini. Karena ia sangat halus hingga kadang tidak mudah disadari dan dirasakan. Inilah yang memenuhi pundi-pundi ahli bid'ah. Ya, adab dan akhlak tuan gurunya. Yang mereka kemudian membuat perbandingan, enggak ada yang lebih baik daripada guru saya. Tidak ada perkataan yang lebih lembut daripada guru saya. Apalagi kemudian kita ketika berdakwah, ya da'inya, ya mustami'nya kasar. Ya da'inya, ya mustami'nya keras luar biasa, bukan pada tempatnya. Makin ditinggalkan. Lembut saja sangat mungkin kita tidak didengarkan, apalagi kemudian kasar dan keras. Lembut, Nabi Muhammad kurang lembut apa? Sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mereka tidak berilmu, namun tutur kata mereka yang halus, gaya bahasa mereka yang lembut, membuat orang-orang pun mengikuti mereka karena tipu daya ini. Retorikanya luar biasa. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, inna minal bayani la sihr. Sesungguhnya bagian dari indahnya perkataan, bagusnya retorika ketika seorang berbicara, itu adalah sihir. Bisa menyihir orang. Artinya seyogyanya kemudian para jai sunnah juga harus belajar bagaimana perkataan yang baik, diksi yang tepat, lembut. Karena orang-orang itu mereka jahil. Patokan mereka hanya tutur kata yang indah. Penyampaian yang lembut. Ketika itu mereka dapatkan pada seorang, ah, kami ikut sudah. Padahal akidahnya menyimpang. Padahal manhajnya enggak lurus. Tapi itulah yang mereka lihat dari si da'i ini. Dan ketika mereka membandingkannya dengan misalnya para da'i yang menegakkan sunnah, menegakkan tauhid, menjauhkan orang dari syirik, menegakkan sunnah, menjauhkan orang dari bid'ah, tidak seperti itu mereka dapatkan. Ini nasihat untuk kita semua. Ulun ulang. Hendaknya ahlus sunnah dan siapapun yang menyeru pada sunnah menyadari hal ini. Bahwasanya sebab para pengarang dengan kitab yang aneh-aneh ini tetap ada pengikutnya, tutur katanya bagus. Perkataannya rapih. Pengikutnya tidak melihat darinya pembanding yang lain kecuali inilah orang yang baik. Padahal begitu banyak penyimpangan. Pengarangnya disebutkan di sini jahil, pengikutnya sama. Tapi ada yang mereka lihat dari si pengarang ini, si syekh ini, si tuan guru ini, si ustaz ini, yang membuat hati mereka mengikutinya. Apa itu? Tutur kata yang indah. Hingga mereka tersihir. Padahal tentunya akidahnya menyimpang. Hendaknya ahlus sunnah dan siapapun yang menyeru pada sunnah menyadari hal ini. Karena ia sangat halus hingga kadang tidak mudah disadari dan dirasakan. Capek Anda berdakwah, apalagi kemudian dakwah Anda selipkan dengan kata-kata yang kasar. Selesai. Gak mau dengerin lagi teman Anda itu. Ini betul-betul bicara rasa ya. Keras pada tempatnya boleh. Lebih ketegas sih, bukan keras ya. Pada waktu dan tempat yang tepat boleh. Karena itu diantara metode dakwah. Nabi Ibrahim melakukannya. Bukan keras, tapi rada sedikit kencang lah. Alaihi salatu wassalam. Inilah yang memenuhi pundi-pundi ahli bid'ah. Sebenarnya mereka tidak berilmu, namun tutur kata mereka yang halus, gaya bahasa mereka yang lembut, membuat orang-orang pun mengikuti mereka karena tipu daya ini. Maka seharusnya kita yang lebih memiliki ini. Makanya karangan Syekh Abbad, ada judul buku beliau, Kutaib, buku saku, Rifqan, Ahlus Sunnah bi Ahlus Sunnah. Berlemah lembutlah kalian terhadap Ahlus Sunnah. Kadang-kadang kita dengan sesama kita kerasnya minta ampun. Apalagi dengan yang berseberangan. Sesama kita aja kerasnya minta ampun. Apalagi kemudian dengan yang berseberangan. Bagaimana kemudian orang akan mendengar? Orang mau mendengar. Lembut aja kita mungkin tidak didengarkan orang. Apalagi kemudian kita yakni kasar ya. Wallahu a'lam bissawab. Nasihat yang bagus dari Syekh Ali sebagai penutup bahasan kita hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Lu ingin ambil sedikit pertanyaan? Yang sudah daftar kitab ya. Ada kitabnya ya, sudah dibagikan ya? Sudah ya. Oh ya. Yang belum dapat silahkan daftar ke Al-Akhsupian ya. Yang akhwat ke istrinya Akhsupian ya. Siapa istri antum? Hah? Nurdiana. Ustazah Nurdiana tuh di belakang sana tuh. Untuk yang akhwat daftar ke beliau ya. Yang ikhwan ke Akhsupian ya. Dan jangan lupa bahwasanya yani kitab ini ketika pian dapatkan itu bagian dari amanah ya. Amanah. Enggak bisa pian menghadirinya ya, minimal online ya. Jangan kemudian dapat kitabnya dan kemudian jadi koleksi perpustakaan Anda saja, jangan. Dibaca. Ini pertanyaan ibu-ibu tapi di kajian Rebo pagi sebenarnya, enggak apa saya baca. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan keluarga dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa ya. Rata-rata ikhwah kita kalau bertanya seperti ini ya, diawali dengan doa. Barakallahu fikum. Apakah ikut program beasiswa termasuk meminta-minta? Ini saya sarankan untuk membaca keterangan Al-Ustaz Al-Fadhil Ami Nur Ba'if ya. Karena beliau jabarkan tentang meminta-minta atau tidak berkaitan dengan yakni apakah satu lembaga itu memberikan persyaratan atau tidak, sumber dana mereka dari mana, ada detailnya. Tapi kalau bahasan singkatnya atau bahasa singkatnya, apakah meminta-minta? Iya. Maka jawabannya iya. Tapi tentunya ada detail. Kalau misalnya Anda diberikan dengan tidak ada persyaratan yang mengikat, ya ambil hadiah namanya. Tapi kalau Anda ngajukan sana sini, kemudian apalagi Anda tahu sumber dananya dari mana, dari pabrik rokok biasanya, sudahlah Anda meminta-minta, yakni Anda tahu dari mana asal usul pembiayaannya ya, dari perkara yang haram. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tulisan Ustaz Al-Fadhil Ami Nur Ba'if berkaitan dengan yakni hukum beasiswa, ini ya kata kuncinya ketika Anda di Google hukum beasiswa konsultasi syariah.com. Ada tulisan Ustaz Ami Nur Ba'if tentang ini cukup panjang. bagaimana yang boleh, bagaimana yang tidak. Karena kita aib ya, bagian dari aib, bagian dari tidak menjaga iffah, kehormatan dan kemuliaan diri, meminta-minta. Kan makna iffah atau afaf, ad akhlak yang harus kita miliki, dengannya kita menghiasi dirinya adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak patut. Tentunya perkara yang haram itu jelas, dan perkara meminta-minta bagian di antaranya. Karena itu menghilangkan izzah, kehormatan dan kemuliaan kita sebagai manusia. Makanya kan kita tahu ya, kayak misalnya ada ikhwah kita yang sakit, kemudian kita enggak sembarangan buka donasi. Atas izin yang bersangkutan dulu baru kita sebar, karena seorang memiliki kemuliaannya sendiri. Terkadang dia tidak mau, dia cukup dengan yang dia miliki. Tapi di sisi yang lain ada juga yang ya dia enggak punya apa-apa lagi, gimana? Kalau bukan kaum muslim yang membantu, maka yakni dia mau untuk di broadcast biasanya. Pengalamannya, kita waktu itu pernah broadcast, kemudian belum izin kepada yang bersangkutan, dan yang bersangkutan tersinggung, wajar. Dan kita sudah minta maaf ya. Oke. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim dan dirahmati Allah. Semoga muslimin, amin. Semoga muslimin. Apakah salah saya sebagai akhwat? Wah, rame nih. Baca gak nih, ikhwan? Tentang poli pantai nih. Baca aja ya, sampai merigan. Hui. Afan Ustaz, ya saya maafkan. Apakah salah saya sebagai akhwat menawarkan diri ingin dipoligami? Eng. Oleh ikhwan yang saya anggap soleh dan dia mampu, dan dia soleh dan dia belum punya keturunan. Saya juga mapan secara ekonomi. Waduh. Berapa nih nomornya nih? 0813 sekian-sekian ya. Alfian, tandain. Saya juga mapan secara ekonomi. Yang bisa buka ini David aja ini. Yang bisa buka ini. Pit. Jangan biarkan yang lain mengelabuimu. Saya juga mapan secara ekonomi. Waduh. Tetapi akhirnya tawaran saya memicu hasad dan kebencian dari istrinya terhadap saya. Tetapi pada akhirnya tawaran saya, oh berarti Anda sudah menawarkan diri, nanya. Kan berarti Anda sudah menawarkan diri nih. Tetapi pada akhirnya tawaran saya memicu hasad dan kebencian dari istrinya terhadap saya. Pasti. Gimana? Salahkah saya Ustaz? Kita bahas. Jamaah sekalian rahimakumullah, Khadijah radhiyallahu anha, dia menawarkan diri, tapi tentunya dengan cara yang lebih elegan, melalui perantara. Seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi itu boleh. Terlepas dari seharusnya kita sebagai orang tua, kalau punya anak gadis, kita cari laki-laki yang cocok untuk anak kita. Itu tugas kita. Di antara tugas orang tua terhadap anaknya, khususnya anak perempuan, selain mengayominya, memberikan pendidikan, makanan, minuman, yang terakhir, mencarikan yang dipasangan untuknya, itu tugas kita sebagai orang tua. Walaupun tidak bisa semena-mena. Ya, harus ada obrolan, karena bisa jadi kemudian anak kita, entah laki-laki atau perempuan, dia juga tentunya ada ketertarikan kepada seseorang. Ya. Tapi subhanallah, sampai sekarang ya saya dapatkan ya, seorang akhwat ya, dia padahal tidak setuju dengan pilihan orang tuanya. Tapi murni bini Dani, tetapi murni, itu Mbak Murni ya, tetapi murni dia ingin berbakti pada orang tuanya, dia mengiyakan. Semoga pernikahannya diberkahi. Karena apa? Taat sama orang tua. Padahal laki-laki ini tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Entah mungkin apanya gitu ya, mungkin fisiknya kah, apakah. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, perempuan boleh menawarkan dirinya, tapi mungkin dengan cara yang lebih elegan. Tapi kalau misalnya laki-laki itu bersuami, nah ini, laki-laki itu sudah beristri. Duh. Antum nyiapinnya air putih sih, coba kopi. Jadi saya enggak hang. Maka yakni ini perlu pertimbangan juga ya. Ini perlu pertimbangan. Berkaitan dengan istri pertama pasti enggak setuju, itu pasti perempuan mana yang kemudian mau dimadu. Ya. Harus penuh dengan pertimbangan. Bahwasanya kalau saya ajukan akan menimbulkan bahkan mungkin perang dunia ketiga di keluarga ikhwan tersebut. Mungkin itu pertimbangan yang berat ya. Tapi hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Asal memang ikhwannya tersebut, ingat ya. Ini tadi saya sebutkan juga di postingan saya. Mungkin sebagian pian yang berteman dengan ulun mungkin ya lihatlah. Bagaimana, yakni apa yang harus saya lakukan. Suami saya ingin cari makmum baru. Dia pakai bahasa kiasan ya. Saya jawab juga dengan bahasa kiasan. Imamnya pokoknya harus memenuhi persyaratan. Dan saya sebutkan tadi juga di postingan itu agar semuanya nonton. Kajian 5 tahun yang lalu Ustaz Ahmad di sini. Poligami bukan perusak keluarga. Bahasan yang berimbang. Agar perempuan tidak gegabah main minta cerai ketika suaminya ingin poligami. Padahal suaminya memenuhi persyaratan. Atau si laki-laki tidak gegabah untuk poligami padahal dia tidak memenuhi persyaratan. Yang disebutkan Ustaz Fadil Ahmad Zainuddin dan tentunya berikut dengan dalilnya, kuat finansial pasti karena Anda akan menafkahi. Bahkan makna ba'ah, man istata'a minkumul ba'ah, hai segenap anak muda, barang siapa di antara kalian sudah memiliki al-ba'ah, itu adalah ittikhadzul manzil. Ba'ah itu terjemahannya bisa bersetubuh, hasrat seksual sudah memuncak. Kalian, hei anak muda sudah mampu kemudian bersetubuh. Ini makna satu. Kedua, mu'natuz zawaj. Biaya pernikahan. Sesuai dengan uruf atau kebiasaan satu tempat atau negeri. Kalian punya itu. Maka menikahlah. Ini di antara maknanya. Tapi ini makna secara bahasa. Detail dari para ulama, bahkan banyak ulama, bah ada ittikhadul manzil. Kalian mampu berikan rumah. Finansial harus kuat. Seksual juga harus kuat. Karena sekarang Anda akan yakni memiliki dua istri. Kalau satu aja Anda selalu pakai tisu itu, enggak usah. Saya baru tahu itu. Dua pekan yang lalu saya baru tahu itu. Enggak tahu saya. Kalian ini kru macam apa sebenarnya? Ngajarin saya yang aneh-aneh. Saya baru tahu itu. Serius. Demi Allah. Iya, baru tahu saya ada produk itu ya. Nantilah kita beli ya. Anda istri saat Ustaz Farhan gak tahu juga. Wow, memang orang timur mantap. Gak butuh yang begituan. Ya tak? Tos dulu. Ustaz Farhan begituan. Lemah. Satu aja pakai alat bantu, gak usah. Anda berarti gak kuat. Yang ketiga adalah Anda mampu berbuat adil. Adil ini bisa dicapai. Pakaiannya, makanan, minuman, pakaian, kendaraan, tempat tinggal, dan lama bermalam. Ini bisa dicapai. Yang terakhir ini berat. Bahwasanya poligaminya membuat Anda makin bertakwa. Artinya jangan cuma yakni memilih istri berikutnya hanya misalnya mungkin cantik. No, saya ingat nasihat seorang ustadz dan dia praktisi poligami. Pilihlah yang berikutnya sama seperti Anda memilih yang pertama. Penuh dengan kehati-hatian. Kenapa? Akan menjadi ibu dari anak-anak Anda. Mendidik anak itu sejak milih istri. Jadi gak boleh main-main. Harus serius. Apakah dia yakni menambah Anda bertakwa? Kalau bikin Anda futur, Anda sudah salah dalam memilih istri. Bikin Anda futur. punya istri baru, salat makin lalai, punya istri baru, jadi jarang kemudian kajian. Punya istri baru, ya, ini berarti poligami Anda tidak membuat Anda makin bertakwa. Tapi punya istri baru, wah, makin rajin ke masjid. Bahkan belum buka masjid dia sudah ada. Karena dia sejak menikah jadi marbot. Ya. Untuk menambah penghasilan, ya. Wallah alam bisam. Jadi saya tidak bisa salahkan secara langsung karena perempuan boleh menawarkan diri, tapi harus dikira-kira bahwasanya ini akan memantik yakni perseteruan ya di keluarga tersebut. Mungkin ya. Laki-laki yang seperti ini banyak kok, ya. Tapi cari yang mungkin istrinya sudah welcome dengan perkara tersebut. Tawarkanlah diri Anda. Insyaallah misalnya sama gantengnya, sama solehnya, sama kesolehannya, sama baik agama dan akhlaknya. Gantengnya ya kurang lebih lah ini mirip opa Korea, ini mirip opa-opa Jepang ya kan. Mungkin Anda suka yang sipit. Ya. Artinya zahirnya kurang lebih dan banyak kok laki-laki seperti itu. Yang pengen tuh banyak kok enggak? Cuman kadawani aja. Karena ilmunya sudah jelas ya, enggak perlu diterangkan. Wani kada itu aja intinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau perkaranya seperti ini mungkin di pending dulu ya daripada kemudian terjadi perseteruan ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nah, ini pertanyaan yang malam ini nih mungkin sesuai tema nih. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan ulun semalam belum dijawab. Umar ditagihnya yang mana nih lah? Ditagihnya lah. Harusnya di sini juga ya tapi di atas. Ayo saya baca sekarang, tapi lagi loading nih. Terakhir ya. Bagaimana hukumnya seorang istri meminta cerai karena ini bahasanya bukan talbis ya, ini pertanyaan hari Rebo. Jadi mohon maaf jemaah. Bagaimana hukumnya seorang istri meminta cerai karena suami tidak pernah sholat dan suka berselingkuh? Jadi perlu jawaban nih, Bu. Bu. Ini perlu jawaban nih. Seperti ini. Perkara yang terlalu jelas, masa Anda nanya juga sih? Sama Allah akhlaknya buruk, sama Anda akhlaknya buruk. Terus jawabannya gimana dong? Masa dipertanyakan? Perkara yang jelas seperti ini enggak perlu nanya seharusnya. Tapi okelah, kita jawab ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, perempuan boleh minta cerai dari suaminya jika terpenuhi pada suami itu yakni beberapa sifat atau syarat berikut ya. Intinya adalah ada perubahan pada suami. Satu, perubahan akidah. Selama ini dia adalah ahlu sunnah, tak taunya ikut syiah. Atau ikut kelompok sesat yang lain, atau bahkan mungkin murtad. Ada enggak orang syiah murtad? Enggak ada. Islam aja enggak dia, murtad dari mana? Tadinya dia ahlu sunnah, dia muslim. Tak taunya kemudian ikut kelompok sesat. Setelah ditegakkan hujjah, Anda sudah mengingatkannya, sudah cukup bersabar, lanjut dia dengan penyimpangannya, boleh Anda gugat cerai. Dua, perubahan pada akhlaknya. Entah itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu akhlak kepada Anda sebagai istri. Ini dua-duanya terpenuhi pada suami Anda ini, dua akhlak yang buruk itu. Dulu dia salat, sekarang berubah, enggak pernah salat. Dulu dia setia, sekarang dia berselingkuh. Siapa yang tahu kepanjangan selingkuh? Anda selama ini dengar kata itu tahu enggak kepanjangannya? Anda enggak tahu. Saya itu nanya karena saya enggak tahu. Selingan keluarga kukuh kepanjangannya. Itulah selingkuh. Enggak tahu benar enggak tuh ya saya bikin ini, tapi kayaknya iya. Jadi sudah berkeluarga. Sudah mendapatkan yang halal, tapi kemudian na'udzubillah dia selingi dengan yang haram. Makanya hukuman orang yang berselingkuh dalam artian berzina untuk yang sudah menikah itu bukan dirajam langsung, dicambuk dulu kata para ulama. Cambuk dulu 100 baru dirajam. Karena berat, yakni pelanggarannya. Anda sudah mendapatkan yang halal tapi Anda tukar dengan yang haram. Orang kalau sudah menikah, pacaran, ini nasihat untuk semua yang sudah menikah khususnya. Ini zaman luar biasa gila. Nah, bukan zamannya yang gila, ya, orangnya yang gila. Begitu mudah kemudian ini bisa terjadi. Biasanya juga bermula dari grup-grup reuni. Gak usah lah. Gak usah ikut grup-grup reuni. Apalagi reuni 212, gak usah. Ketemu pian di sana dengan mantan, ketemu pian di sana dengan mantan, dulunya mungkin biasa saja, dulu biasa makanya Anda campakkan. Kasian tuh perempuan. Berarti dulu dia ketika kecil tidak ikut imunisasi campak. Makanya dicampakkan. Tau-taunya sekarang jadi wanita yang luar biasa, mapan, ekonomi luar biasa kuat, bungas, iya loh. Jadi distributor, wah, skincare, wah. Pokoknya luar biasa lah. Ngitir juga. Ini berubah mana di kemain belajar? Nyatai, ulun besabuk ya. Oh, totonya dia power, dia power. Karena berubah ya. Ini pengajian apa sebenarnya ini? Ini akhlaknya buruk. Kepada Allah dia buruk. Kepada Anda dia buruk. Setelah ditegakkannya hujah, tetap ditegakkan hujah dulu. Karena bisa jadi dia bertobat kepada Allah. Dan Anda menerima, yakni Anda berikan kesempatan yang berikutnya. Tapi Anda enggak berikan kesempatan pun hak Anda sebenarnya, karena akhlaknya buruk. Cuman tegakkan hujah dulu. Dan jadikan bahan introspeksi, kenapa Anda dapat suami seburuk ini? Jangan-jangan Anda juga buruk. Ya dong, harus jadi bahan introspeksi. Kenapa suami saya enggak pernah sholat? Kenapa suami saya selingkuh? Jangan-jangan. Jangan-jangan doang. Jadikan bahan introspeksi. Gak perlu membela diri selalu. Kenapa Anda kok dapat pasangan seburuk itu? Ini untuk laki-laki perempuan sama. Misalnya istri pian juga adalah perempuan yang tidak taat. Introspeksi. Kenapa istri saya kok buruk? Jangan-jangan kita juga buruk. Hingga dipertemukan dengan yang satu frekuensi. Yang ketiga adalah perubahan pada fisik. Bukan dulu six pack sekarang one pack, bukan. Itu kasihan saya ya, udah gendut diminta cerai lagi. Artinya betul-betul perubahan fisik yang drastis sehingga mungkin membuat tampilannya tidak nyaman untuk dilihat. Cacat, seperti cacat. Tadinya bagus, kemudian cacat. Boleh, hak wanita untuk mengajukan gugat cerai. Dan ini semua keterangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdul Al-Fauzan dalam syarah Zadul Mustaqni, mudah-mudahan saya tidak salah. Al-Irsyad ila Taudih Masailizzat, nama kitabnya. Kita belajar dulu di pesantren. Tiga persyaratan ini. Jika ada pada suami, enggak mesti tiga-tiganya. Salah satunya. Ada perubahan ini pada suami. Perempuan boleh ajukan khulu atau gugat cerai. Tapi kalau Anda diam, Anda sabar, Anda kemudian tidak melakukan yang ada di buku nikah, ya udah jalan terus. Kan di buku nikah sudah ada tuh. Para laki-laki juga membacanya tuh waktu itu ketika yakni membaca sirah ta'liq. Jika saya menyakiti, meninggalkan, tidak menafkahi, semua ada itu. Dan istri saya tidak rela, kemudian dia ajukan yakni keluhan ke pengadilan agama, dia bayar 10 ribu sebagai iwat, dan kemudian disahkan, jatuh talak saya kepadanya. Ada itu semua. Buku nikah itu dibaca, bukan kemudian cuma dipegang. Semuanya ada di situ. Bagaimana laki-laki harus bertanggung jawab. Bagaimana laki-laki bebannya berat, luar biasa. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya. Oh, ini yang kemarin nih. Terakhir nih, terakhir. Ini yang kemarin. Jadi pertanyaan kemarin itu yakni apakah seorang akhwat boleh menawarkan diri kepada seorang ustadz lewat perantara keluarga dekatnya? Sampai detik ini gak ada keluarga saya mendekati saya, berarti bukan saya orang. Padahal cukup berharap ya. Kok gak ada gitu, Hendra gitu, Hen, gak ada Hen yang ke kamu, Hen? Gak ada Hen? Ini sepupu saya. Gak ada ya. Holis, Holis, Holis, mana Holis? Gak ada ya. Atau Acil saya? Oh, gak ada harapan melihat Acil ulun. Jadi pertanyaan sebelumnya adalah, ustadz, apakah seorang akhwat boleh menawarkan diri kepada seorang ustadz lewat perantara keluarganya? Ya, seperti itu jawabannya, harusnya boleh-boleh aja. Namun Ustaz, akhwat tersebut sudah lama memendam perasaan dan malu untuk menyampaikan perasaan tersebut. Ya wajar, karena hukum asal Anda pemalu. Itulah wanita. Maka ketika wanita menjual harkat dan martabatnya, habis. Karena hukum asalnya wanita pemalu. Dia jual dirinya, selesai. Karena hukum asalnya dia tertutup. Jadi bagaimana sebaiknya Ustaz? Saya sudah jawab waktu itu. Nah, kemudian ada pertanyaan lanjutannya ini. Nah, masih mengenai yang kemarin. Siap, bersambung ya. Ini pertanyaan return ya. Nanti baru yang ketiga, resurrection ya. Ya kayak film juga ya, ada serialnya. Masih mengenai kemarin. Ini akhwat galau, kasihan nih. Nanti nomornya saya share ya ke semuanya. Ini akhwat galau. Bagaimana lebih baiknya si akhwat tersebut menyampaikan perasaannya karena ada kecenderungan terhadap ustadz itu. Wuih. Iya, enggak ada disebutin namanya. Inisial juga enggak ada gitu ya. UF gitu kan, jelas gitu kan. Ustadz Firanda maksudnya. Bukan Ustadz Farhan. Kemarin juga ada yang pengen maju ke Ustadz kita ya. Ustadz Riyandi ya. Ya, ini kita usahakan lah ya. Ustadz Riyandinya begitu sih. Akhwat kelepek-kelepek lihatnya. Aduh, Ustadz Riyandi mantap. Kalem Ustadz yang kalem dia. Sekali sangit mencucuk tuh orangnya. Atau baiknya dengan ikhwan yang lain tapi masih belum ada ustaz. Nah ini. Gini ya, sampai sini dulu ya. Anda ketika ingin menawarkan diri kepada seorang ustaz, Anda harus berkaca. Saya pernah tuh akhwat ke saya, tapi minta diajukan ke Ustaz Ahmad. Saya belum bongkar, sekarang saya bongkar. Ustaz Ahmad, saya bongkar sekarang. Saya juga gak sampaikan ke beliau. Karena saya tahu kadarnya. Saya tahu bagaimana standar Ustaz Ahmad. Qadarullah kalau beliau kemudian nanti poligami. Saya tahu standarnya. Saya tanya standar itu satu persatu. Enggak dia miliki satu pun. Contoh. Ini contoh doang nih. Sorry nih Ustaz Ahmad nih. Aduh. Nanti saya di WhatsApp lagi nih. Pian apa pandai? Satu. Beliau ingin penghafal Al-Quran. Itu poin pertama. Penghafal itu bukan hafal kul-kul doang. 30 juz. Hafal kul-kul doang mah gampang. Ustaz, saya hafal apa kul-kul aja ya. Ya apa? Ya kul-kul tadi bang. Itu es krim kul-kul. Ya es krim itu ya. Ya. Jadi baru satu pertanyaan itu, dia udah memenuhi. Afwan, antum punya hafalan berapa? Juz ama buka, juga belum selesai. Antum enggak masuk kriterianya. Harus bisa bahasa Arab. Belum saya sambung tuh. Ada spesifik kemudian bagaimana, ya ini misalnya, kalau istilah komputer tuh speknya lah. Iya. Saya baru dua itu aja dia udah. Antum, dua ini saja saya tanya, antum gak punya. Jadi antum harus ngajak kepada siapa antum. Kalau cuma modal cantik, sebelum antum begitu banyak sudah mengajukan, kalau cuma modal cantik. Iya. Jadi harus, ya ini tahu diri. Ketika dipanggil, noleh. Jadi tahu diri. Kadang-kadang gak tahu diri. Oke. Karena masih dilema. Gak usah dilema-dilema. Anda posisikan diri Anda dulu. Karena ada seorang, ya ini ustazah, saya tahu. Dia penghafal 30 juz dan dia bertanya, Ustaz, bolehkah saya mengharapkan suami sama seperti saya hafal 30 juz? Harusnya kayak gitu, bukan boleh. Harusnya seperti itu. Karena itulah kufu Anda. Itulah yakni kesetaraan yang Anda inginkan pada suami. Kufu master. Wah! Sekufu, setara. Jadi kalau misalnya dia penghafal 30 juz, kemudian ikhwannya baru ikhra 3, kan gak nyambung. Nanti suaminya malah belajar ikhra sama istrinya. Sebulan bayar 300. Aduh, ya Allah. Ding, ini duit bulanan, ini gesen belanja, ini gesen anak-anak. Nah, ini yang terakhir. Apa nikah aja? Aku belajar TPA loh, nikah menjadi apa? Aduh, ya Allah. Masih dilema Ustaz, apa perlu istikharah juga Ustaz? Bagaimana untuk membentengi diri takut termasuk bagian dari maksiat? Siap. Kalau antum memang sudah di umurnya, dan kemungkinan ke Ustaz itu Anda memilikinya, silahkan lewat perantara. Jika tidak, turunkan standar Anda. Ya, Kalau ustadznya enggak bisa, pengurusnya. Ya, ustadznya kada kawa apa saya pul kawa. Ketua yayasannya ya turunkan. Ulunkan pembina nih, ustadznya kan pembina. Ya ke ketua yayasannya lah. Aduh, siapa saya pul mah dibulinya aku hari ini. Turunkan standarnya yang sekufuk dengan Anda. Dalam kufuk di sini betul-betul sebagian para ulama mengerucutkan dengan keilmuan agama. Walaupun ada yang melebarkan ekonomi bla bla bla, tapi keilmuan agama. Anda setara tidak dengan dia. Maka yang diturunkan standar jika memang kemungkinan itu jauh. Anda mungkin lulus hanya yakni umum, bahkan bukan orang yang mendalami agama banget gitu kan. Jadi Anda tidak sekufuk dengannya. Nanti enggak nyambung obrolannya. Kecuali memang yakni ustadznya mau lain cerita. Ya, lain cerita. Wallahu a'lam. Mungkin ustadznya ingin mendidik Anda, ingin menjadikan Anda lebih baik, ya lain cerita itu. Tapi Anda harus ngacak dulu. Kalau oke, silakan. Tapi jika tidak, baiknya Anda turunkan standar. Silakan habis itu yakni caranya minta carikan teman. Tawarkan diri langsung boleh sebenarnya, tapi kurang elegan. Anda mencet laki-laki, Anda mencet mendm laki, enggak elegan sebenarnya. Lewat perantara. Lewat kakak laki-laki Anda, paman Anda, ayah Anda. Paling nyaman tuh saudara laki-laki Anda. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Cari informasi hingga kemudian Anda mendapatkan. Tapi kalau lewat saya sudah lama enggak bantuin orang karena cukup sering terkecewakan. Hanya bermodalkan berbaik sangka kepada sebagian ikhwah, bukan yang di sini ya, yang telah lalu ya. Saya malu. Jadi dia bilang sering kajian di MIS, sering kajian di Syarifah. Kakak akhwat ini dia cari info di MIS kada suwa ada, di Syarifah kada suwa ada. Akhirnya saya dihubungin, tapi ini mencarikan laki guys yang ada yang ulun kiapa gerang. Malu. Anda bisa bayangkan dong posisi saya. Ya, sudah dibayangkan. Malu, Pak. Ya. Karena ulun hanya bermodal berbaik sangka waktu itu. Berdasarkan pengakuan si ikhwan, tatonya enggak pernah ada di majelis. Karena itulah satu-satunya sisi seorang kakak untuk adiknya, dia ingin mendapatkan yakni pasangan untuk adiknya. Satu-satunya sisi adalah yang bisa dilihat adalah kegiatan di masjid. Di balik itu kan kita enggak tahu orang itu siapa. Makanya saya sering sebutkan yang namanya lima waktu di masjid, kajian ini enggak bisa acting. Anda kalau acting sebulan Anda selesai. Enggak bisa lama Anda kalau acting. Setahun berat, acting setahun berat. Satu bulan lah. Itu mungkin bisa. Wah, Anda melawan karena niatnya pengen dapat perempuan. Enggak akan Anda dapatkan. Sekalinya dapat ya mungkin yang setara juga dengan Anda. Dapat, Anda enggak pernah ke masjid lagi. Kenapa? Itulah frekuensi Anda dengan pasangan Anda. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu ya. Silakan istikharah. Kalau Anda memang punya kafaah dengan ustaz tersebut dengan cara yang elegan, sampaikan. Jika Anda tidak memiliki kesetaraan dengan ustaz tersebut, silakan turunkan standar saja. Iya, enggak mesti harus dengan ustaz. Begitu banyak kemudian orang, dia bukan penceramah tapi solehnya luar biasa. Di sisi Allah dia sangat terkenal, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Cukup panjang ya, sampai 1 jam. Tanya jawabnya. Mudah bermanfaat jamaah sekalian. Belum ulangi lagi bahwasanya yang belum mendapatkan buku, daftarkan dirinya ke Al-Akh Supian yang akhwat kepada istrinya. Dan ketika Anda mendapatkan buku ini, maka di antara bentuk amanahnya Anda mempelajarinya. Bisa hadir langsung, bisa online, tapi ingat jangan hanya jadi pajangan di perpustakaan kecil rumah Anda. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.